Kamu harusnya ngertiin aku dong. Aku ngerti. Aku selalu ngertiin kamu. Aku cuma butuh waktu kamu, itu aja. Alah, alasan kamu selalu sama. Willy!